sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhwat, ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya daripada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana hari ini insyaAllah kita masuk ke bab yang ke-8 tentang ma ja'a firruqa wa tamaim, tentang apa yang tersebutkan perihal ar-ruqa, ar-ruqa yani ar-ruqyah, dan at-tamaim atau tamimah, atau yang sudah kita bahas sebelumnya, jimat-jimat. Dan kalau kita perhatikan urutan tema di kitab ini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, maka dimulai dari bab ini dan bab sebelumnya, bab yang ke-7, penulis mulai menjelaskan kepada kita tentang apa saja yang bertentangan dengan tauhid. Yakni pengetahuan kita tentang tauhid tidak akan sempurna kecuali jika kita mengetahui lawan daripada tauhid itu sendiri, yakni asyirk, kesyirikan. Karena kita semua tahu bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Perintah Allah yang terbesar adalah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan kebalikannya, larangan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah asyirk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tahu bahwa dosa itu sebab bala dan musibah. Di antara kesialan dosa, dosa itu punya kesialan-kesialan, punya pengaruh buruk buat kehidupan kita, baik secara individu maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau dosa itu dosa yang dilakukan secara kolektif. Ada sebagian orang itu berta'awun dalam dosa dan maksiat, ada. Maka di antara kesialan yang nanti pasti akan terjadi adalah adanya bala, adanya musibah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim yang paham kalau itu adalah dosa dan maksiat, tidak boleh diam. Kita wajib mencegah kemungkaran dosa dan maksiat sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, baik dengan mencegah kemungkaran dosa dan maksiat dengan tangan kita atau dengan lisan kita atau dengan hati kita, sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepada kita. Dan dosa paling besar, dosa terbesar yang tidak ada lagi dosa yang melebihi dosa itu adalah dosa ini, dosa asyirk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa asyirk, syirik itu dosa paling besar? Karena dia pelanggaran terhadap hak Allah. Kalau zina, mencuri, membunuh, itu pelanggaran terhadap hak makhluk, pelanggaran terhadap hak makhluk. Tapi kalau syirik, siapa yang dilanggar? Hak siapa yang dilanggar? Hak Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul alamin, pencipta alam semesta ini, satu-satunya pencipta alam semesta ini. Kita langgar haknya. Karena kewajiban kita sebagai seorang hamba mentauhidkan Allah. Maka manakala kita melakukan kesyirikan, kita telah melanggar hak Allah yang satu ini. Maka wajar saja jika dikatakan dia dosa terbesar, yang tidak ada lagi dosa melebihi besarnya dosa syirik. Dan apa yang terjadi di Nusantara yang kita cintai ini, berupa musibah, bala, bencana, maka yakinlah ini semua dari dosa dan maksiat kita. Musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin, bala, bencana yang menimpa sebagian kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, yakinlah bahwa ini semua sebelum sebab-sebab alam, sebelum sebab-sebab geografi dan yang lainnya, yang pertama kali dan yang paling utama sebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Dan ini rumus yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, wahyu yang berbicara demikian. Manusia boleh saja mempunyai teori-teori tentang apa yang terjadi dengan alam ini. Silakan saja sebutkan sebab-sebab geografi, silakan saja sebutkan sebab-sebab alam. Tapi ketika kita berbicara dari sudut pandang agama, dari sudut pandang wahyu, maka jawabannya ini semua karena dosa-dosa kita semua. Maka sebelum menyalahkan alam, sebelum menyalahkan letak kota kita, letak tempat kita berada, maka yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh setiap muslim adalah al-muhasabah, berintrospeksi, berkaca. Sebelum melihat yang lain, lihatlah diri kita terlebih dahulu. Ini bisa jadi atau bahkan memang disebabkan karena dosa-dosa kita semua. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, maka ini semua disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ya, artinya seakan-akan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau Allah mau menimpakan musibah kepada kita berdasarkan seluruh dosa-dosa kita, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Satu binatang melata pun pasti binasa. Jadi Allah turunkan azab, Allah turunkan bala musibah ini untuk sebagian kecil dari dosa-dosa kita. Sisanya, sebagian besar dosa-dosa kita dimaafkan. Yani kurang adil apa Allah tabaraka wa ta'ala terhadap kita. Maka ketika ada orang kena musibah lalu bilang Allah tidak adil, na'udzubillah, apa dasar Anda mengatakan bahwa Allah tidak adil? Musibah yang menimpa kalian ini agar kalian merasakan sebagian dosa yang kalian lakukan, sebagian saja, bukan semuanya. Karena wa ya'fu an katsir, karena Allah memaafkan yang lain, yang banyak dari dosa-dosa kalian. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan ini semua disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Maha memaafkan kesalahan-kesalahan kamu yang lainnya yang banyak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan sebagai penegas sebelum kita masuk ke pembahasan kitab tauhid ini, sebagai penegas tentang sudut pandang Islam melihat bencana, musibah, malapetaka yang terjadi di negeri ini tidak akan lengkap pembahasan kalau kita tidak baca surat Ar-Rum ayat 41. Sebagai bentuk penegasan dari apa yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura tadi, Allah juga sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan. Lagi-lagi bima kasabat aydin nas. Kalau tadi sebelumnya di surat Asy-Syura bima kasabat aydikum, sama saja redaksinya, hampir sama. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Ini sebab ini semua adalah dosa-dosa kita. Dan dosa yang paling besar, dosa apa tadi? Syirik. Ini kalau masih ada kesyirikan di tanah air yang kita cintai ini, maka jangan harap musibah, malapetaka, bencana akan berhenti. Tidak. Dan terkadang tidak terkait dengan letak geografis, Pak. Terkadang tidak terkait dengan letak geografis. Karena Allah maha mampu untuk menurunkan azab-Nya di mana saja, ya tidak? Mau di Palu, mau di Lombok, mau di Jakarta, tidak ada yang dapat mencegah. Maka kalau kita diam dari maksiat, Pak, tidak berta'awun alal birri wat taqwa, mencoba mencegah kemaksiatan-kemaksiatan terjadi, diantaranya mencegah kemaksiatan syirik ini, maka jangan harap negeri ini akan terus-menerus aman. Kapan saja Allah tabaraka wa ta'ala bisa munculkan musibah. Karena itulah disebutkan dalam surat Ar-Rum ini, Rum ayat 41 ini, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Sebagian saja, lagi-lagi sebagian. Ini kalau Allah berkehendak mengadab kita karena semua dosa-dosa kita, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini, satu binatang melata pun. Kemudian Allah tutup surat Ar-Rum ayat 41 dengan menyebutkan hikmah semua ini adalah la'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada-Nya. Ya, terkadang, Pak, keamanan itu bikin orang apa? Lalai. Terkadang kelapangan rezeki itu membuat orang lupa daratan, bahkan lupa lautan. Sehat terkadang itu membuat kita jadi lupa. Kita lengah. Kita lalai. Sesekali Allah ingatkan kita dengan cara ini diantaranya, agar kita kembali bertobat kepada Allah. Maka kalau dilihat-lihat, Pak, dilihat dari efek yang nanti timbul dari gempa ini, kita bukan bicara efek fisik, tapi efek mental manusia. Apa yang terjadi setelah gempa bencana alam ini, Pak? Orang-orang sekarang dekat kemana sekarang? Dekat dengan Allah. Kalau dilihat dari efeknya, maka ini baik atau buruk? Tolong dijawab. Kalau lihat efeknya, ini baik atau buruk? Baik. Dari satu sisi mungkin buruk, dari sisi material buruk, sisi fisik mungkin buruk, tapi dari sisi mental kita, rohani kita akan meningkat. Kita akan semakin takut kepada Allah. Tidaklah ini diutus kecuali Allah ingin membuat kita takut. Liyukhawwifu bihi ibadah, agar Allah memberikan kepada hamba-hambanya ini rasa takut. Ya, takut kepada Allah. Dan itu takut kepada Allah itu baik. Sehingga mereka tahu bahwa tidak ada ya satupun teknologi yang bisa mencegah bencana. Iya tidak. Sehebat apapun teknologi sebuah negara, tetap tsunami, gempa bumi, tidak ada yang tahu kapan terjadi dan di mana terjadi. Hanya Allah yang Maha tahu. Akhirnya orang kembali ke siapa? Kembali ke teknologi? Enggak, akan bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada teknologi. Sekarang ini sudut pandangnya, bicaranya bagaimana selamat dari gempa dengan berupaya keluar dari tempat ini, menjauhi bangunan. Ya, kalau itu memang sebab-sebab yang tidak terkait dengan rohani. Ya, Anda bisa selamat secara fisik, Anda bisa selamat dari sisi material. Tapi yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah agar kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke bab yang ke-8. Sekali lagi tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Di sini versi bahasa Arabnya ar-ruqa. Disebutkan bentuk jamaknya, ruqyah. Wat-tamaim, at-tamaim jamak dari tamimah, sama bentuk pluralnya. Dan uniknya kalau kita bandingkan bab ini dengan bab sebelumnya, coba antum cek bab sebelumnya, itu judulnya termasuk syirik. Di awal begitu kalimatnya, di bab sebelumnya. Di bab ke-7 termasuk syirik. Ada kalimat minasyirk. Memakai gelang, kalung, benang dan sejenisnya sebagai pengusir, pencegah atau penangkal atau penghilang mara bahaya atau bala secara umum. Di sini tidak disebutkan kalimat minasyirk, termasuk syirik, ruqyah dan tamimah. Tidak. Karena di sini seakan-akan penulis, dan ini menunjukkan betapa jelinya penulis ketika memilih judul. Jadi memilih judul itu bukan sembarangan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat sekalian, ketika para ulama memberi judul sebuah pembahasan, itu berdasarkan kecerdasannya. Dan kita lihat kecerdasan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Beliau tidak bilang termasuk syirik, ruqyah dan tamimah, tidak. Beliau hanya bilang ini pembahasan tentang ruqyah dan tamimah. Karena ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang tidak boleh. Maka tidak mungkin kalau disebut termasuk syirik, ruqyah dan tamimah. Tidak. Judulnya tidak begitu. Ini seakan-akan penulis ingin menjelaskan bahwa ada ruqyah yang diperbolehkan, yang tidak termasuk syirik, ada ruqyah yang diperbolehkan dan tidak termasuk syirik. Yang satu syirik maka tidak diperbolehkan, yang satu tidak syirik maka diperbolehkan. Nanti akan dibahas setelah ini bagaimana ruqyah yang dibenarkan dan bagaimana ruqyah yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang tamimah. Tamimah ini sebenarnya kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya ini terkait dengan tamimah. Tamimah yakni sesuatu yang digunakan, sesuatu yang digunakan, kalau bahasa kita adalah jimat-jimat, baik dari benang atau dari tali, atau di sini nanti akan kita bahas dari tali busur. Disebutkannya tali busur nanti, ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan hanya tali busur saja misalnya yang syirik. Yang lain tidak. Tamimah itu bisa benang saja, atau benang ditempel dengan benda-benda lain. Ada sebagian orang begitu. Atau tali dikaitkan benda-benda lain. Seperti sebagian orang ada tali kuncinya itu ekor apa itu pak? Ada saya pernah lihat ekor musang. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, ekor serigala. Ada lagi yang taring, dari taring. Tali dari ikat dengan taring. Kalau sekedar sebagai hiasan saja, mungkin ini tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika muncul apa? I'tiqad, keyakinan bahwa ini bisa menolak bala atau menghilangkan bala. Menolak bala yakni bala belum datang ditolak. Atau menghilangkan bala sudah terlanjur kena bala lalu dibuang dengan tali-tali tadi. Dan termasuk juga diantaranya yang kita lihat jampi-jampi dari Al-Quran, iya tidak? Nanti akan dijelaskan di sini. Ada orang nulis dengan apa? Al-Quran di sebuah kertas, kemudian kertas itu dilipat-lipat kecil-kecil sampai ada yang dimasukkan ke dompet. Saya bukan bicara karena pengalaman, bukan. Jadi jangan salah apa. Ada yang naruh di dompet, ada yang naruh di gespernya, ada yang naruh di kalungnya, iya tidak? Ada yang di gelangnya, ada yang dalam kopiahnya, betul sekali, dalam kopiahnya, saya pernah lihat. Dalam kopiahnya ditempel lagi, dimasukkan ke sini. Walaupun di sini disebutkan di leher, itu bukan pembatasan. Ini bisa di mana saja, di tangan, bisa di dompet tadi kan, bisa di gesper, bahkan bisa di kaki. Bahkan bisa di jari sini, ditempel jimat-jimat itu. Nanti akan dibahas setelah ini, bagaimana penjelasannya insya Allah. Sebagiannya sudah kita jelaskan di bab yang ketujuh. Tapi mengingat saya lihat wajah-wajah baru di sini, sepertinya harus dijelaskan secara rinci lagi insya Allah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, penulis menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dan di catatan kaki di syarah Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Muwatta Imam Malik. Jadi hadis ini cukup banyak para ulama yang mengeluarkan hadis ini. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan hadisnya sahih. Dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bashir Al-Ansari pernah beberapa kali safar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kilalatun illa quti'at. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke beberapa tempat untuk memberikan maklumat. Biasa ini pemimpin kan begitu. Tiba-tiba keluar keputusan presiden misalnya. Maklumat dari pemimpin negara. Maklumatnya adalah alla yabqayanna fi raqabati ba'ir, janganlah tersisa di raqabah ba'ir, di leher binatang ternak satu kalung pun illa quti'at, kecuali semuanya harus dipotong. Tidaklah ada tersisa di satu binatang ternak pun, apakah itu berupa kalung dari tali saja atau kalung dari tali busur. Al-Watar di sini tali busur. Illa quti'at, kecuali harus semuanya dipotong semua. Hadis ini, ma'asyira al-ikhwah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu ada sebuah kebiasaan perbuatan orang-orang jahiliyah yang terkadang masih tersisa ada pada zaman Nabi Nabi datang mendakwahkan Islam ini, banyak kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang bertentangan dengan Islam dibersihkan satu persatu, dihilangkan satu persatu. Di antaranya ini, mereka tali busur itu kalau masih bagus mereka pakai untuk memanah. Disebutkan dalam Fathul Majid, dan ini dinukil oleh guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, beliau menukil di sini bahwa dahulu jika tali busur sudah usang, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk memanah, jadi dulu dipakai untuk memanah, lama-kelamaan bagaimana tali busur itu kalau sudah saking lamanya, lama-kelamaan sudah tidak punya daya pantul lagi, maka dilepas, dipakai, dikalungkan ke leher binatang ternak pada zaman jahiliyah dengan i'tikad, apa keyakinannya? Ini bisa menolak bala. Jadi ya, bala belum menimpa binatang itu tertolak dengan kalung tadi, atau menghilangkan bala yang sudah terlanjur turun. Maka hal ini perbuatan jahiliyah yang masih ada tersisa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan maklumat, ini kepres nomor sekian ini. Saya tidak tahu nomor berapa ini. Keputusan presiden nomor sekian dengan tanda tangan beliau bahwa tidak boleh ada satupun yang tersisa di leher binatang ternak, satu tali busur pun, kecuali semuanya harus diputus, dibuang. Karena kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap tali busur ini yang dikalungkan di binatang ternak ini adalah untuk menolak atau menghilangkan bala. Sedangkan Allah tidak pernah dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun bukti-bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa tali busur itu menghilangkan bala. Sudah kita jelaskan di pertemuan lalu bahwa jika ada sesuatu dijadikan sebagai sebab hilangnya bala atau tertolaknya bala, maka harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi wahyu, yang kedua dari sisi ilmu pengetahuan yang ilmiah. Kalau diikrarkan oleh syariat, disetujui oleh syariat bahwa itu memang bisa menghilangkan mudarat atau menolak mudarat, menghilangkan bala atau menolak bala, Al-Quran menyetujuinya, maka boleh hukumnya. Seperti apa contohnya? Al-Quran, wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah menyetujui bahwa itu adalah sebab hilangnya bala, hilangnya penyakit misalnya. Misalnya apa? Madu misalnya, madu. Kita bicara madu bukan madu yang lain ya. Ini kita bicara madu lebah. Madu lebah. Madu ini, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala, syifa'un fihi syifa'un linnas. Dalam Al-Quran disebutkan, di dalamnya ada kesembuhan bagi manusia. Hanya saja sekarang ini dirusak oleh oknum-oknum yang memalsukan lebah. Kok lebah? Madu. Tapi secara wahyu, bahkan secara ilmiah terbukti bahwa madu itu punya zat yang bisa menghilangkan penyakit atau menolak penyakit. Maka Al-Quran mengikrarkannya, maka silahkan pakai. Apalagi misalnya ya, Al-Quran tetapkan bahwa itu sebagai penolak bala, penghilang bala. Al-Quran itu sendiri, iya tidak? Al-Quran juga disebut sebagai asyifa, sebagai penyembuh. Apalagi yang wahyu menyetujuinya, habbatus sauda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-habbatus sauda? Al-habbatus sauda syifaun min kulli da. Jintan hitam itu sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Wahyu sudah mengikrarkan bahwa itu memang bisa menolak bala atau menghilangkan bala, maka pakai, silahkan gunakan. Adapun tali busur ini ada tidak dalam wahyu? Kedua, kalau tidak ada dalam wahyu, ada tidak bukti-bukti ilmiahnya? Ada tidak bukti-bukti yang dikeluarkan sebuah lembaga penelitian yang bisa bertanggung jawab. Apa di sini misalnya Pak? Apa di sini tempat-tempat lembaga-lembaga untuk penelitian di sini apa namanya? Saya lupa beberapa namanya. Seperti LIPI, apalagi? Beberapa fakultas punya lembaga penelitian, iya tidak? Fakultas UGM, Fakultas IPB. Kalau dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi tadi jurnal, secara ilmiah memang tali busur bisa menghilangkan bala atau menolak bala, maka baru silahkan kita pakai. Permasalahannya ada tidak sekarang bukti ilmiahnya? Tidak. Tidak terbukti secara wahyu dan tidak terbukti secara ilmiah. Terbukti secara emosional. Iya. Ada orang apa namanya Pak? Faktor apa namanya? Faktor psikologis. Faktor psikologis tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena psikologis saya dengan psikologis Anda sama tidak? Tidak. Tidak. Faktor psikologis bukan ilmiah. Ini bisa berbeda satu sama lain. Karena ada orang faktor psikologisnya Pak yang menyembuhkannya. Oh, air putih dari siapa? Dari Kiai Fulan. Air dari mana? Oh, air dari comberan depan Masjid Al-Insan. Beda, karena yang satu dari kiai, yang satu dari tempat biasa. Faktor psikologis, bukan karena ilmiah, bukan. Kalau ini maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalil itu dua, kalau bukan wahyu atau apa tadi yang kedua? Ilmiah, terbukti secara ilmiah. Dan termasuk di dalamnya kalung-kalung pengobatan yang kita temukan sekarang pada zaman kita Pak. Dari batu apa itu? Dari batu apa? Batu akik, apa lagi? Dari mana itu Pak? Dari asalnya? Dari Korea, dari Cina, iya tidak? Saya tanya, Korea, Cina, Muslim? Negara Islam? Ada terbukti dari wahyu? Secara ilmiah? Saya pernah berkali-kali saya tanya ke banyak orang, kalau ada dokter di sini, kasih tahu saya, ada tidak lembaga resmi internasional, kita bicara internasional yang sudah mengeluarkan jurnal ilmiah berdasarkan penelitian ilmiah bahwa memang batu apa, batu akik lah, batu apa namanya itu, batu giok lah apalah namanya itu, terbukti secara ilmiah, ada tidak Pak? Saya sudah coba tanya ke Masjid Al-Insan, saya sudah sekitar 18 masjid saya sudah tanya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan ke saya. Kalau ada jurnal ilmiah yang dikeluarkan lembaga internasional bahwa batu akik, batu giok yang dari Korea, dari Cina itu bisa memang menghilangkan dan menolak bala, maka tolong tunjukkan kepada saya jurnal ilmiah itu. Yang ada apa Pak? Iklan-iklan televisi, ya tidak? Yang ada iklan-iklan televisi, setelah pakai batu giok itu bisa ngangkat orang, bisa apa lagi? Bisa sehat. Kalau itu memang benar Pak, maka akan dipakai ribuan orang yang kena kanker sekarang ini. Kalau memang batu giok itu benar berfungsi begitu, maka akan dipakai dan akan diresmikan di negeri ini. Akan diresmikan ini. Ternyata tidak. Karena tidak ilmiah, apalagi wahyu juga tidak menyetujuinya. Maka tali busur di sini Pak, yang disebutkan dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, bukan pembatasan tali busur saja, tapi semua bentuk jimat-jimat yang tidak diikrarkan oleh syariat dan tidak diikrarkan oleh penelitian ilmiah. Maka barang siapa yang menggunakan hal ini, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, diyakini sebagai sebab. Nah, ini kesyirikan. Dan dia bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan kemarin atau pertemuan yang lalu, mohon maaf. Bulan lalu saya sudah jelaskan bab ini atau beberapa waktu yang lalu di bab sebelumnya bahwa penggunaan jimat-jimat itu bisa masuk dalam kategori syirik besar dan bisa masuk kategori syirik kecil. Sebelum kita masuk itu, apa beda antara syirik besar dengan syirik kecil? Apa saja perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Yang pertama, syirik kecil akan menggugurkan amalan yang disertai dengan syirik itu. Ini yang pertama. Syirik kecil akan menghapuskan dan menggugurkan pahala ibadah yang tercampur dengan syirik kecil itu. Syirik kecil contohnya apa, Pak? Riya. Yasir riya, dengan syarat yasir riya yang sedikit, bukan tiap hari riya. Kalau tiap hari riya bukan syirik kecil, Pak, itu. Kalau sudah begitu, tiap hari riya terus, ini syirik besar jatuhnya. Riya yang masuk dalam kategori syirik kecil, yasir yang sedikit. Bukan setiap hari riya. Setiap ke masjid riya, setiap sholat riya. Ini enggak betul ini. Yang seperti itu orang munafik i'tiqadi pada zaman Nabi, bukan kaum muslimin. Kaum muslim, orang muslim itu kadang riyanya muncul terkadang, kadang-kadang, bukan setiap hari riya itu. Maka riya kalau terjadi pada sholat, maka sholat yang disertai riya itu hilang pahalanya. Paham? Tapi kalau syirik besar, menghapus seluruh amalan. Syirik besar menghapus seluruh amal, menggugurkan semua amal seakan-akan tidak ada amalan itu. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, kesyirikan itu kesyirikan besar, la yahbatanna amaluk, maka akan gugurlah semua amalan-amalanmu. Walaupun sudah haji 10 kali, umroh 20 kali, infak ratusan juta, ratusan miliar, hilang semua itu dengan satu syirik besar. Kalau syirik kecil hanya menghapus pahala amalan yang disertai dengan syirik kecil itu, yang lainnya tetap dapat pahala. Tapi kalau syirik besar, menghapus seluruh pahala amalan semuanya. Na'udzubillah. Yang kedua, sebab yang kedua, perbedaan kedua syirik kecil dengan syirik besar, syirik kecil tidak menyebabkan seseorang itu kekal dalam neraka. Syirik besar kebalikannya, menyebabkan seseorang kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak membuat orang itu murtad secara otomatis. Tapi syirik besar menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Berapa perbedaan tadi yang kita sebutkan? Ada tiga. Hafalkan tiga perbedaan ini. Nah, menggunakan jimat-jimat ini bisa masuk dalam kategori syirik kecil, bisa masuk dalam kategori syirik besar. Tapi ingat, syirik kecil itu lebih jelek daripada zina, lebih jelek daripada membunuh, lebih jelek daripada merampok dan mencuri. Bahkan lebih jelek daripada durhaka kepada orang tua. Syirik kecil. Jadi walaupun saya bilang kecil, jangan diremehkan. Karena syirik tetap syirik. Dia tetap dosa besar yang paling besar, walaupun syirik kecil. Karena sekali lagi tadi, kenapa syirik menjadi dosa paling besar? Kenapa dia? Apa alasannya? Saya sudah sebutkan tadi awal. Siapa yang tahu? Kenapa syirik dosa yang paling besar? Karena pelanggaran terhadap hak Allah tabaraka wa ta'ala, hak pencipta alam semesta. Hak Allah itu kita ibadahi dengan ikhlas, lalu kita sekutukan, maka ini melanggar hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, jimat yang kita gunakan bisa masuk dalam kategori syirik kecil, bisa masuk ke dalam kategori syirik besar. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan bahwa kapan jadi syirik kecil dan kapan jadi syirik besar. Kalau diyakini bahwa jimat itu dia dengan sendirinya punya kekuatan, dia dengan sendirinya punya kekuatan menolak dan menghilangkan bala, maka masuk ke dalam kategori syirik besar. Tapi kalau keyakinannya dia bilang begini, keyakinan. Dan ini sering kita dengar di tukang jualan jimat. Orang-orang penjual jimat ngomong begini. Dan ini sering terjadi. kami yakin bahwa Allah lah yang menghilangkan mudarat, menolak mudarat, tapi Allah menjadikan cincin ini sebagai sebabnya. Kita katakan ini masuk syirik kecil. Paham perbedaannya? Kapan jadi syirik besar, kapan jadi syirik kecil? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, dan sudah saya bacakan penjelasannya di pertemuan lalu. Jadi syirik besar kalau diyakini jimat itu bagaimana? Punya kekuatan dengan sendirinya. Punya kekuatan dengan sendirinya. Memang dia punya kekuatan. Berarti dia telah menjadikan makhluk punya kekuatan sama seperti kekuatan siapa? Allah. Padahal yang satu-satunya yang bisa menghilangkan mudarat siapa? Allah. Lalu dia tiba-tiba diyakini bahwa ini juga bisa. Berarti ini apa ini? Dia menyamakan batu jimat ini sama seperti Allah. Syirik kecil atau syirik besar ini? Syirik besar. Tapi kalau dia yakini begini, keyakinan yang kedua, ada ini sekali lagi, saya sering dengar di tukang-tukang yang jualan jimat itu. Allah, kita yakin Allah lah yang menghilangkan semua mudarat. Tapi Allah jadikan cincin ini sebagai sebabnya. Ini syirik apa ini? Syirik kecil. Karena dia tetap meyakini bahwa Allah lah penghilang mudarat. Tapi dia telah menjadikan cincin ini sebagai sebab penghilang mudarat. Padahal Allah tidak jadikan sebagai penghilangnya mudarat. Berarti dia bermain-main seakan-akan dia juga bisa sama seperti Allah. Bisa menentukan bahwa ini sebab hilangnya mudarat. Ini sebab tertolaknya mudarat. Maka masuk syirik, tapi syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil lebih jelek daripada zina, membunuh, bahkan durhaka kepada orang tua. Saya bilang kecil bukan berarti kita kecilkan, kita remehkan, tidak. Tetap syirik itu kecil maupun besar, tetap dosa-dosa besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Al-Imam Al-Hakim. Dan Al-Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad ala syarti syaikhain. Hadis ini sanadnya sahih, kata Al-Imam Al-Hakim, sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi dan juga Al-Imam Ibn Hibban dan juga Al-Imam At-Tabrani. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilatul ahadith as-sahihah nomor 331 dan 2972, sebagaimana yang dinukil oleh guru kami Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Maka hadis ini yang saya membacakan sahih. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan tamaim, tamimah, dan tiwalah syirik. Ketiga-tiganya syirik. Mari sama-sama kita perhatikan hadis ini dan kita dengarkan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Penting untuk setiap muslim itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jangan dipahami sendiri. Ya, tidak bisa seseorang itu buka Al-Quran tanpa lihat tafsir, tanpa lihat penjelasan para ulama, oh langsung dia bisa menafsirkan sendiri. Tidak, tidak bisa begitu. Kecuali kalau dia memang sudah sampai ke tingkatan para ulama yang bisa menafsirkan. Kita orang awam dibantu dengan penjelasan para ulama untuk mengetahui makna sebuah ayat dan makna sebuah hadis. Jangan memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Para ulama Allah jadikan sebagai pemandu kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya hadis ini. Kalau kita pahami sendirian, Pak, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah, ketiga-tiganya syirik. Berarti ruqyah tidak boleh sama sekali. Kan begitu kesimpulannya. Ternyata tidak. Ar-ruqyah yang disebutkan dalam hadis ini, ruqyah yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah. Karena dia ditempel dengan jimat-jimat dan ditempel dengan sebuah sihir namanya tiwalah. Tiwalah itu bahasa kita pelet. Pelet. Apa itu pelet? Bukan pelet ikan ya, bukan. Bukan pelet ikan, awas. Ilmu sihir yang namanya pelet. Apa itu pelet? Membuat orang jadi senang, jadi cinta, pelet. Dan ini terjadi pada zaman jahiliyah. Nabi sandingkan tiga ini, maksudnya tiga hal yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Ruqyah yang dilakukan masyarakat jahiliyah, jampi-jampi yang dilakukan masyarakat jahiliyah, dan tiwalah pelet yang dilakukan zaman jahiliyah. Adapun ruqyah yang diikrarkan oleh syariat, contoh ruqyah dengan Al-Quran atau ruqyah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, atau ruqyah dengan bahasa kita masing-masing tapi tidak terkandung di dalamnya kesyirikan, boleh. Saya ulang, ruqyah, ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Ruqyah yang tidak diperbolehkan seperti yang dilakukan masyarakat jahiliyah dengan bantuan berhala-berhala, setan-setan dan jin-jin. Bacaan-bacaan, jampi-jampi yang di dalamnya ada permintaan perlindungan kepada setan, kepada jin dan kepada makhluk selain daripada Allah. Ini tidak diperbolehkan. Dan juga yang tidak diperbolehkan, jampi-jampi yang tidak dipahami, jampi-jampi yang tidak jelas, seperti yang dilakukan sebagian dukun-dukun itu. Dia komat-kamit, kemudian fuh. Antum dengar tidak dia komat-kamit apa? Fuh, tiba-tiba. Yang tidak jelas itu juga tidak boleh. Yang tidak jelas itu juga tidak boleh. Ya, ada dua kategori yang tidak diperbolehkan. Jampi-jampi yang tidak diperbolehkan ada dua. Jampi-jampi yang di dalamnya terkandung kesyirikan, seperti minta tolong kepada jin, kepada setan, bahkan minta tolong kepada malaikat. Ada sebagian orang itu jampi-jampinya minta tolong kepada Jibril, minta tolong kepada Mikail, bahkan disebut-sebut Israfil. Minta tolong supaya dihilangkan mudarat ini, mudarat itu, atau didatangkan maslahat ini, maslahat itu. Ini tidak boleh juga. Ini terkandung di dalamnya kesyirikan. Yang kedua, yang juga tidak boleh, yang kedua, yang tidak jelas. Yang tidak dipahami. Pakai bahasa tertentu, tapi kita gak paham. Ada beberapa orang-orang nenek moyang kita dahulu kan pakai bahasa-bahasa daerah. Saya pernah ngobrol sama salah seorang masih paman-paman kita juga di Sulawesi Tenggara itu. Bapak saya Sulawesi Tenggara, orang Kabayna, Buton. Ada beberapa nenek-nenek kita itu biasa didatangi orang kemudian dijampi-jampi sama nenek kita ini. Saya tanya, apa jampi-jampinya? Sebagian sempat didengar oleh paman-paman kita diceritain begini, yang artinya minta tolong ke nenek moyang, minta tolong kepada arwah-arwah nenek moyang agar dihilangkan penyakit ini, penyakit itu. Syirik bukan ini? Syirik. Wah, ini jelas syirik. Ada lagi yang kata mereka yang saya tidak ngerti, bahasa-bahasa yang saya tidak paham. Ini juga tidak boleh. Jadi seperti yang lakukan dukun-dukun dan paranormal pada zaman kita, dia berkomat-kamit entah pakai suara atau tidak pakai suara, berkomat kamit kemudian fuh, dia tiba-tiba meniup dalam buhul, dalam ikatan misalnya. Ini juga tidak boleh. Adapun jika ruqyah itu pertama dari Al-Quran dengan syarat tidak boleh ada perubahan. Ada beberapa orang itu ruqyahnya dengan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah dibalik. Ada dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tapi dibalik. Ini namanya penghinaan kepada Al-Quran dan ini kekufuran. Bukan hanya syirik, ini kekufuran ini. Orang itu bisa keluar murtad dari Islam karena dia mempermainkan Al-Quran, atau ditambah-tambah, atau dikurangi, atau dirubah. Ini juga bisa murtad orang itu kalau pakai jambi-jambi Al-Quran yang dirubah-rubah. Saya pernah habis sholat maghrib, habis sholat maghrib atau sholat isya, tiba-tiba salah seorang tetangga kami, saya tidak nanya-nanya, tiba-tiba dia keluarkan dari kopiahnya, kopiah hitamnya itu dikeluarkan selembar kertas. Dia bilang, "Ustadz, ini dari ustadz saya. Kalau saya baca habis sholat sekian kali, nanti anak saya yang gagu, anaknya gagu. Padahal sudah diperiksa, Pak. Enggak ada yang masalah di pita suaranya. Tapi ngomongnya enggak jelas. Saya dapat dari ustadz saya," bilangnya ustadz, bilangnya. Saya berhusnuzon ketika ada orang bilang ini dari ustadz. "Bacaan kalau saya baca setelah sholat, nanti anak saya akan sembuh." Saya baca kertas itu. Ternyata surat Ali Imran ayat terakhir. Saya langsung teringat, ini ayat terakhir surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Cek surat Ali Imran ayat terakhir. Begitu redaksinya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan berjagalah di perbatasan. Artinya begitu secara letterlex. La'allakum tuflihun, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Tapi saya sempat kaget, ada sedikit perubahan di ayat yang disebutkan tadi. Dia sebut begini, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Yang berikutnya tulisannya saya ragu. Terlihat oleh saya wasyaqullaha la'allakum tuflihun, bukan wattaqullah. Di redaksi ayat itu wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dia ganti dengan syin, wasyaqullaha. Saya kaget. Dan antum tahu arti syaqullaha dan durhakailah Allah. Dari kalimat syaqa yushaku, durhakailah. Wa may yushakikir rasul, barang siapa yang mendurhakai rasul. Yushaki itu mendurhakai. Lihat, ada perubahan tidak, Pak? Lihat ini. Ada perubahan. Saya bilang, saya bawa Al-Qur'an paling besar waktu itu, "Pak, ini salah. Ini salah, ini ayatnya salah. Ini masalahnya orang ini tidak begitu percaya dengan omongan kita." Dan belakangan diketahui dia bukan ustadz, dukun. Cuma pada zaman kita dukun dipanggilnya apa? Ustadz, kiai. Ini yang musibah pada zaman kita ini. Kita sulit membedakan mana ahli agama, mana dukun. Dukun mistis yang pakaiannya seperti ahli agama. Dan ini musibah pada zaman kita. Maka ya, yang tidak tahu tentang agama ini terprosok ke dalam jebakan-jebakan seperti ini. Kan tidak tahu dia. Semoga Allah ampuni beliau. Tidak tahu beliau, kasihan sekali. Maka jampi-jampi ruqyah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena perubahan terhadap Al-Quran. Adapun Al-Qurannya dibaca lengkap, boleh. Ayat kursi, Al-Fatihah, apalagi surat Al-Baqarah secara khusus. Dan surat-surat dalam Al-Quran secara umum semuanya bisa dipakai untuk ruqyah. Bisa. Atau yang kedua, ruqyah dari doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Seperti apa misalnya? Ada doa, "Bismillahi urqik min kulli syai'in yu'dik, Allahu yashfik." Ada doa seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi doa lainnya, Allahumma anta syafi la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga diperbolehkan. Juga ini diperbolehkan dalam agama kita. Yang ketiga yang juga diperbolehkan, pakai bahasa kita bukan dari Al-Qur'an, bukan dari doa-doa Nabi, tapi bahasa kita. Kita bilang, ya Allah, Engkaulah yang maha penyembuh, sembuhkanlah fulan. Boleh tidak? Boleh. Karena tidak mengandung kesyirikan dan jelas yang dikatakan. Bisa dipahami. Maka ini diperbolehkan dalam syariat. Maka tidak semua ruqyah masuk ke dalam kesyirikan. Ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Hanya saja sekarang ruqyah ini mulai bergeser menjadi hal-hal yang terlalu dibebaskan. Ya, ini bisa berbahaya. Contoh, ruqyah sekarang jadi apa? Jadi sebab wasilah orang mencari rezeki. Ya, ini sudah dibahas oleh para ulama. Hukum ruqyah yang dijadikan sebagai hirfah, sebagai profesi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Pertama, karena banyak di antara mereka yang tidak kompeten jadi peruqyah. Satu. Ada satu orang saya tahu Al-Fatihah saja tidak fasih. Panjang pendek masih salah. Hukum tajwid banyak yang dia langgar. Terus mau jadi peruqyah? Yang kedua, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat ketika praktek-praktek ini terjadi. Ada peruqyah berduaan saja dengan perempuan pasiennya. Saya tanya, ini bahaya tidak, Pak? Kalau ada laki-laki perempuan berduaan saja, siapa yang ketiga? Anda yang jawab. Ini jadi dukun cabul jadinya, na'udzubillah. Tapi bukan dukunnya, ruqyah cabul ya, na'udzubillah. Ruqyah di tempelkan dengan cabul. Nauzubillah. Bukankah ini penghinaan kepada ruqyah syar'iyyah? Belum lagi ada lagi ruqyah jamaah. Ini mulai kebablasan. Mulai kebablasan. Ada lagi yang saya lihat itu lehernya di saya, kalau saya putuskan leher Anda maka keluar. Wah. Dia putuskan leher. Dan setan itu antum tahu tidak dia sudah keluar atau belum dari badan orang ini? Karena setan itu pandai menipu, melebihi Anda. Karena dia tidak kelihatan, kita kelihatan. Ada setan pura-pura, saya keluar, ngerti masih di situ. Nah, ada lagi yang berikutnya yang juga tidak benar, ada peruqyah ngobrol lama sama jinnya. Ngobrol lama. Kamu siapa yang ngirim? Nah, kalimat kamu siapa yang ngirim ini bahaya nih. Nanti dia bisa jawab dengan dusta kita tidak tahu. Oh, yang ngirim tetangganya si Anu. Akhirnya apa? Besok ribut dengan tetangganya. Padahal dia dusta. Lihat. Tidak perlu banyak ngobrol dengan jin. Langsung saja keluar Anda. Anda tidak di sini. Keluarkan. Sudah. Kita tidak tahu kok dia dusta. Bahkan ada sebagiannya menjadikan dialognya dengan jin jadi seakan-akan wahyu. Oh, Dajjal nanti keluar dari situ. Dari siapa? Dari jin yang sudah ribuan tahun. Saya ngobrol sama jin ribuan tahun. Antum tahu tidak berapa tahun dia umurnya? Tahu dari mana Anda bahwa dia ribuan tahun umurnya? Bukankah Anda bisa jadi ribu sama dia? Buat apa ngobrol-ngobrol sama jin lama-lama begini? Gak perlu. Udah, habiskan saja. Suruh keluar dia. Sudah mendolimi orang dia ini. Segera dikeluarkan. Bahkan, terkadang tidak perlu dengan ruqyah. Dengan keberanian mental orang, jin itu bisa pergi. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dulu pernah ada permintaan dari seberang lautan sana untuk meruqyah seorang perempuan. Dia ambil sendalnya, bawa sendal saya, bilang ke jin itu, kalau dia tidak keluar, saya akan pukul dengan sendal saya. Jin itu mengatakan, iya, saya akan keluar. Imam Ahmad meninggal, jin itu masuk lagi ke perempuan itu. Murid-muridnya mau memperlakukan seperti yang lakukan Imam Ahmad, bawa sendalnya, bilang, kata jinnya enggak, sendal kamu enggak bikin saya takut. Sendalnya Imam Ahmad bikin saya takut, ini enggak saya takut. Terkadang dengan dengan ketakwaan seseorang, orang tidak perlu banyak ngomong. Ada beberapa orang antum lihat, antum tidak berani melihat matanya dengan lama-lama. Iya tidak? Ada orang yang antum matanya langsung kita menunduk lagi. Saking begitu wibawanya tinggi. Saya kalau ngobrol sama Ustaz Yazid, saya tidak berani lama-lama bertatap mata beliau. Saya langsung pasti menunduk. Dia punya izzah yang tidak dimiliki orang lain. Orang kadang sungkan ngobrol sama beliau. Iya tidak? Salah sedikit dia bisa menjadi marah. Ustaz Yazid, guru kita, Allah Subhanahu wa taala jaga beliau insyaallah. Ada orang-orang begitu karena takwanya kepada Allah. Sehingga dia punya izzah di hadapan manusia maupun di hadapan jin-jin musuh-musuh Islam itu. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua disebutkan juga di sini selain ruqyah at-tamaim. At-tamaim jamak daripada tamimah. Dan sudah kita bahas tamimah di bab yang lalu tentang jimat-jimat. Azimah-azimah. Jimat-jimat dari kalimat azimah. Hanya orang kita kadang menyebut Z jadi J. Jadi jimat-jimat. Asalnya azimah. Dengan ain jadi jimat-jimat. Dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa ini perbuatan syirik dan bisa masuk syirik besar dan bisa masuk syirik kecil. Nah, tadi sudah kita jelaskan kapan dia bisa masuk syirik besar dan kapan dia bisa masuk syirik kecil. Yang ketiga, atiwalah. Atiwalah, pelet. Ada dua jenis sihir yang masyhur di jahiliyah, zaman jahiliyah. Sihir yang pertama yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Membuat cerai dan membuat pecah sebuah keluarga. Ya, terkadang ada orang, ada suami tiba-tiba melihat istrinya benci gitu, tanpa sebab. Dan kebalikannya, istri tiba-tiba melihat suaminya jadi benci, tanpa sebab yang jelas. Ini hati-hati, ini sihir bisa jadi. Ini berupaya untuk merusak. Dan siapa sasaran-sasaran iblis ini? Keluarga-keluarga yang dibangun di atas syariat pasti akan dirusak. Kalau keluarga yang dibangun di atas kerusakan tidak mau dirusak, memang sudah rusak. Siapa yang dirusak? Keluarga-keluarga antum-antum ini yang berupaya untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Musuhnya siapa? Setan yang berupaya merusak keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun keluarga yang dibangun di atas bukan karena ketakwaan, bahkan dibangun di atas zina, memang sudah rusak gitu. Setan tidak akan datang kepada sesuatu yang rusak. Sudah rusak, selesai sudah. Ngapain dia datang? Dia akan merusak sesuatu yang belum rusak. Maka ini perlu kesabaran, perlu ketakwaan, perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sihir yang pertama, memisahkan suami dan istri. Yang kedua kebalikannya. Dan ini beberapa dukun kita di sini ma'ruf dengan itu, iya tidak? Namanya ada yang bilang ini ajian melanggengkan tali kasih. Namanya ajian-ajian begitu ya. Yang pandai begini biasanya Ustaz Zainal Abidin biasanya. Beliau punya pengalaman di sini. Saya tidak punya pengalaman di sini. Macam-macam itu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Pak. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk sihir yang semuanya sihir dan masuk dalam kategori syirik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah ibn Uqaym marfu'an. Hadis berikutnya dari Abdullah ibn Uqaym marfu'an. Dan di sini beliau bukan sahabat Nabi. Yani ada sanad yang terputus antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat yang meriwayatkannya. Namun hadis ini punya sanad lain yang menguatkan bahwa Abdullah bin Uqaym mendapatkannya dari sahabat Ibnu Abi Layla. Abdullah bin Uqaym mendapatkannya dari Ibnu Abi Layla dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan dia punya sanad yang satu sama lain saling menguatkan sehingga derajat hadis ini naik menjadi derajat hasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Ghayatul Maram. "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang terkait dengan sesuatu, yakni dia tadi misalnya, dia gandrung dengan jimat-jimat. Dia gandrung dengan jimat-jimat, menggunakan jimat-jimat baik di lehernya atau di kakinya atau di jarinya atau di sakunya atau di dompetnya atau di gespernya, apa saja. Maka wukila ilaih. Maka akan diserahkan, akan dibiarkan dia gandrung dengan hal tersebut dan ditinggal oleh Allah. Jadi seseorang kalau gandrung dengan sesuatu, dia seakan-akan terpenjara dengan sesuatu itu. Antum melihat orang-orang yang gandrung dengan jimat-jimat, bagaimana perasaannya ketika jimatnya ketinggalan di rumah? Bagaimana? Hatinya tidak tenang. Tapi kalau kita tawakal sama Allah, apakah Allah bisa tertinggal di rumah? Dimanapun kita berada, tawakalnya kepada Allah, Allah tidak akan kemana-mana. Allah bersamanya dimanapun dia berada, mengawasinya, membimbingnya, menjaganya. Maka sebenarnya orang-orang yang gandrung dengan jimat-jimat ini, kalau kita perhatikan, adalah orang-orang yang paling pengecut dan hatinya tidak akan tenang. Tidak akan tenang hatinya. Walaupun dia katakan saya kebal ini kebal itu, maka kita katakan mohon maaf, Indonesia tidak membutuhkan Anda. Pergi ke tempat lain yang Anda dibutuhkan di sana kalau memang Anda kebal. Di sini ilmu kebal tidak dibutuhkan. Di sini otak yang cerdas, ilmu pengetahuan dibutuhkan di sini. Yang fisik-fisik itu zaman purba dulu. Hukum rimba dulu itu. Kalau sekarang Anda lihat, yang bekerja dengan fisik, dengan bekerja dengan kecerdasan, mana yang gajinya lebih tinggi, Pak? Kecerdasan tentu saja. Anda yang fisik itu tidak dibutuhkan. Terkadang orang itu jadi terpenjara dengan apa yang dia gandrung dengannya. Dan ini benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggunakan jimat itu, maka dia akan diserahkan kepada jimat itu, ditinggalkan sama Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya. Sebelum kita sebutkan hadis sebelumnya, penulis memberikan beberapa catatan di sini. At-tamaim, kata beliau, at-tamaim adalah syai'un yu'allaku 'alal aulad yuttaquna bihi al-'ain, yattaquna bihi al-'ain. Tamaim, kata beliau, adalah sesuatu yang digantung, dikenakan, digunakan kepada anak-anak. Kalau zaman dahulu, di zaman jahiliyah, biasanya buat anak-anak, yang dengannya nanti dia bisa terhindar dari al-'ain, pengaruh mata jahat. Dan disebutkannya anak-anak di sini bukan berarti pembatasan. Ini kalau dipakai anak-anak syirik, kalau dipakai orang tua tidak syirik, tidak. Ini menceritakan al-aghlab pada zaman itu, apa yang umumnya terjadi pada zaman itu, anak-anak yang sering dipakai. Dan terkadang dipakai juga untuk binatang ternak. Maka apa saja jimat-jimat yang digunakan baik oleh manusia, orang tua, dewasa, anak kecil, atau dikenakan pada kendaraan kita, dikenakan pada binatang ternak kita, baik di kakinya, di tangannya, di lehernya, apapun bentuknya, maka itu semua tidak diperbolehkan secara umum. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, lalu ada penjelasan di sini, akan tetapi jika yang digantung atau yang dikenakan itu Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Sebagian para ulama salaf membolehkannya, memberikannya keringanan, yang lainnya tidak boleh. Jadi ada khilaf yang dijelaskan, ada perbedaan-perbedaan pendapat antara para ulama yang dijelaskan penulis di sini. Beliau mencoba untuk bersikap jujur, terbuka, bahwa memang ada khilaf terkait dengan apa? Kalau yang dikenakan adalah ayat Al-Qur'an. Kan ada antum pernah lihat tidak? Ada mushaf paling kecil di dunia. Isinya Al-Qur'an dan insyaallah Al-Qur'an. Tapi digunakan untuk apa? Dikenakan sebagai jimat. Atau sebagian orangnya ada orang naruh mushaf di depan dashboard mobilnya. Tidak dibaca, taruh aja. Ada lagi yang menggantungkannya di rumahnya, ya tidak? Atau ada yang menggantungkannya di pintunya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ini Al-Quran maka boleh. Tapi sebagian lagi tidak memperbolehkan. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak memperbolehkannya. Karena dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Untuk dibaca, dipahami dan diamalkan. Maka meletakkan Al-Quran di dinding jadi hiasan, atau meletakkan mushaf di dashboard mobil kita tapi tidak dibaca, berarti ini telah melalaikan tujuan hakiki diturunkannya Al-Quran. Satu itu. Yang kedua, kalau dikenakan Al-Quran itu Pak kepada anak-anak misalnya, bukankah anak-anak itu suka main kotor-kotor Pak? Bagaimana anak-anak itu? Main kotor-kotor, tidak bisa bedakan mana kotoran, mana yang bukan kotoran. Belum lagi ada sebagian anak-anak itu kalau pilek bagaimana Pak? Meleleh itu ingusnya itu kemana-mana. Iya tidak. Orang tuanya ada yang tidak peduli, meleleh, dibiarkan. Lalu jatuh ke Al-Quran yang dia pakai. Bagaimana itu? Belum. Al-Qurannya ditaruh di kalung, terus dia masuk WC. Bagaimana? Bukankah ini menyebabkan Al-Quran masuk ke tempat-tempat yang tidak layak? Maka ini pendapat yang memperbolehkannya mesti ditinjau ulang kembali. Ini banyak hal yang mesti dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan. Maka pendapat yang paling kuat, dan ini yang dipilih oleh penulis, bahwa beliau memilih pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dilarang secara mutlak. Karena tadi diantaranya ini membuat orang jadi berpaling dari tujuan hakiki di Al-Quran diturunkan. Kemudian yang kedua, menyebabkan Al-Quran bisa diremehkan karena perbuatan-perbuatan tadi yang kita sebutkan. Sedangkan Al-Quran kita muliakan. Ya, dia buku. Tapi bukan berarti Anda bisa menginjaknya. Ya, dia buku. Tulisan. Tapi bukan berarti Anda menginjaknya boleh. Tidak. Al-Quran harus dimuliakan. Maka juga di antara adabnya, Al-Quran, kalau ada Al-Quran, ada buku, jangan letakkan buku di atasnya. Al-Quran tetap harus di atas. Ini sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Al-Quran. Iya, dia kertas, iya, tapi tetap harus dimuliakan. Karena ini bentuk pemuliaan dan adab seorang Muslim kepada Al-Quran. Maka tidak pantas kalau taruh kantong masuk WC. Nah, ini tidak pantas. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini dulu pembahasan kita. Masih panjang yang belum kita baca. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita buka forum tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan.